Setetes embun pagi menghapus perihku yang dulu terluka, kini telah membaik. Kau malaikat cinta dari surga. Bila harus tanpa kamu.